Mitra bisnis, berbagai program swasembada pangan khususnya setelah era demokrasi menjadi tinggal wacana. Sejumlah usaha yang dianggap pemerintah selalu dilakukan untuk menuju swasembada, ternyata belum sempat bisa merealisasikan swasembada hingga saat ini. Terakhir adalah isu swasembada daging sapi yang ditargetkan dapat terrealisasi pada tahun depan. Salah satu langkahnya adalah memaksakan produksi dari dalam negeri yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi kuota impor. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, apakah sebenarnya ada ketidaksesuaian antara tujuan swasembada dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya? Saya kira iya, mestinya kalau itu, kenapa nggak kita quote-unquote ya, akuisisi aja perusahaan di Australia, atau di mana negara yang kita impor daging gitu ya. Kita akuisisi, kita punya share di situ besar. Ya, kalau import dari kita juga kan. Kan nggak bisa dibilang bahwa itu import bukan dari Indonesia, kalau perusahaannya milik Indonesia kan. Kan uangnya masuk ke kita juga. Atau kita punya usaha, saya nggak tahu, ini karena beef yang sering kan Australia ya. Apa di Brazil atau di Australia, di mana kita punya di situ. Kalau misalnya ada kebutuhan, kita import dari sana. Konsep pangan itu bisa dilihat di dalam konteks seperti itu, nggak hanya di produce domestik. Nah, ini misalnya saya ambil contoh, siapa yang gunain model ini? Malaysia. Mereka, Malaysia itu perkebunannya di Sumatera loh, Gatri itu kan, untuk kelapa sawit, iya kan? Kemudian mereka lakukan, mereka ekspor apa segala macam, dan mereka bersama Indonesia adalah salah satu terbesar kan, produsen kan, padahal sebagian ada di Indonesia. Padahal, nah itu kan berarti dia sama, konsepnya itu seperti itu, sehingga mereka bisa jadi regional player gitu. Itu yang kita harus berpikirnya, kalau menurut saya kita harus berpikirnya cerdas. Jangan terbebani dengan namanya self-sufficiency, itu adalah swasembada, itu benar-benar dikonsumsinya domestik, barangnya harus diproduksi domestik, not necessarily. Kalau itu punya Indonesia, diproduksi di luar, biarin aja kan. Itu yang dilakukan. Jadi, saya kira kita juga harus berpikir begitu. Jadi, ngelihat negara Afrika itu juga sebagai bagian dari wawasan kita untuk apakah energy security, apakah food security. Karena pasar domestik kita besar sekali. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.